Kalau yang satu ini sering kali nongol dan muncul di layar kaca. Anaknya cantik masih muda, ya. Tepuk tangan untuk Luciana Safara bersama Palapa. bersama Pak Abah. Terima kasih sekali.